Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa hukum membaca satu ayat saja dalam salat? Setelah membaca Al-Fatihah, dia membaca satu ayat saja. Sah tidak, Wahyu? Sah. Siapa yang menyatakan tidak sah? Yang berpendapat minimal 3 ayat. Yaitu kalangan Hanafiyah dengan pemukanya Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani. Taib. Dengan alasan apa mereka mengatakan minimal 3 ayat Rifki? Salah. Karena tantangan dalam Al-Quran yang paling minimnya adalah Fa'tu bi surah. Yang ini menunjukkan i'jaz. Naam, menunjukkan i'jaz Al-Quran. Sehingga berpendapat minimal dalam sholat harus mendatangkan 3 ayat. Tapi ini pendapat yang lemah. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Tahawi rahimahullahu ta'ala qawluhu wa man wasafa Allah bima'na min ma'anil bashari faqad kafar. Man amsara hadha i'tabar wa an mithli qawlil kuffar zajar. Ulima annahu bi sifatihi laysa kal bashar. Sama? Apanya? Alima, ada wawunya? Wa'alima. Baik. Wa'an mithli qawlil kuffarin zajar wa'alima annahu bisifatihi laisa kal bashar. Nah, kalau ada wawunya bagus. Baik, siapa saja mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan makna dari makna-makna yang ada pada manusia, maka sungguh dia telah kafir. Siapa saja yang melihat hal ini, maka dia akan mengambil pelajaran. Waman amsara hadza i'tabar wa an mithli qaulil kuffari jazar, dan dari semisal perkataan orang-orang kafir hendaknya dia apa? Meninggalkan. Dan dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya tidaklah seperti manusia. Ini jelas pada pembahasan di paragraf ini, ikhwan fillah, penegasan tentang apa? Tentang terlarangnya tashbih, ya, atau tamthil sifatillah bi sifatil makhlukin. Penyamaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat para makhluk. Yang menjadi dalil utama masalah ini apa? Dalil utama masalah ini apa, Iqbal? Laisa kamitslihi syai'un. Naam. Dalil yang lain apa? Mendak Arin. Hal ta'lamu lahu samia. Naam. Dalil yang lain apa? Mendak Aba Zaid. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Baik. Dalil yang lain apa? Dalam masalah ini, endak Hudzaifah. Walahul masalul a'la ini itsbat. Ya, sekarang berhubungan dengan apa? Nafyut tamtsil. Nah, Satu lagi apa ayatnya? Maliati biha fala tadribu lillahi al-amthal. Naam. Baik. Qala syarih rahimahullahu taala, lama dzakara fi ma taqaddama anna al-Qur'ana kalamullah haqiqatan minhu bada'a nabbah ba'da dzalika 'ala annahu ta'ala bi sifatihi laisa kal bashar nafyan lit tashbihi aqibal itsbat. Tatkala beliau telah menyebutkan pada pembahasan yang lewat yarhamukallah bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah secara hakiki, ya, maksud kalamullah haqiqatan apa? Ketika kita melewati perkataan seperti ini, bahwasanya Al-Qur'an kalamullah secara hakiki, maksudnya bagaimana maksudnya ini? Endak Abu Muhammad. Taib. Maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memang betul-betul mengatakannya, bukan majas. Jadi kalau ketemu, ikhwan, penegasan setelah menetapkan satu sifat ditambah dengan hakiki atau hakikatan seperti ini intinya untuk apa? Untuk menolak majaz, membantah mereka. Nabbaha ba'da dzalik minhu bada'a, dari sisi Allah Subhanahu wa taala lah permulaannya, yaitu Allah yang mengatakan. Maka setelah itu, ya, nabbaha ba'da dzalika 'ala annahu ta'ala bi sifatihi laisa kal bashar. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih setelah itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya secara keseluruhan tidaklah seperti manusia. Nah, maksudnya sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Walaupun dari sisi penamaan sama, ya, melihat juga pada makhluk. Nah, makhluk melihat, Allah Subhanahu wa taala melihat. Sami'a, mendengar. Makhluk pun mendengar, cuman pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Ya'ni annahu Allahu ta'ala wa in wusifa bi annahu tayyib. Sebelumnya belum, ya. Nabbaha ba'da dzalika 'ala annahu ta'ala bi sifatihi laisa kal bashar nafyan lit tashbihi aqibal itsbat. Allah Subhanahu wa taala tiadakan tashbih setelah penyebutan itsbat. Naam. Ini penting, akhwan, setelah menetapkan suatu sifat dari sifat-sifat Allah, ini penting untuk senantiasa ingat nanti apa jelaskan bahwasanya sifat tersebut tidak seperti sifat makhluk. Apalagi ketika kita mau menjelaskan sifat-sifat yang banyak manusia terkadang tidak mampu memahaminya. Langsung timbul dalam benaknya penyamaan, seperti misalnya penetapan sifat tangan misalnya. Yadullahi fauqa aidihim misalnya. Bal yadahu mabsutatan misalnya. Dalam Al-Qur'an terdapat dalil-dalil yang menetapkan apa? Sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau antum sedang menerangkan sifat ini harus tegaskan berkali-kali bahwasanya apa? Kita menetapkan tangan bagi Allah, tapi apa? Tidak seperti tangan para makhluk, tapi tangan yang sesuai dengan apa? Dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh apa? Membagaimanakannya, tidak boleh kemudian menggambar-gambarkan dalam benak kita bagaimananya tangan tersebut. Ya, pokoknya tangan ya tangan. Kita tahu maknanya sudah. Nah, setelah itu berhenti. Yang penting kita menetapkan sifat tangan bagi Allah sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an. Nah, adapun pertanyaan tentang kaifiyah ini harus dijauhkan. Ya, bagaimananya dalam pembahasan sifat, ikhwani fillah, jangan kita bertanya-tanya tentang kaifiyah suatu sifat. Kenapa? Karena ilmu tentang hal tersebut ditutup memang. Yang penting kita dalam menetapkan sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan makhluk. Makanya di sini disebutkan setelahnya nafyan litashbih aqibal itsbat. Penafian dari apa adanya penyerupaan setelah menetapkan sifat tersebut. Maksudnya apa? Yakni anallaha ta'ala wa in wusifa bi annahu mutakallimun Lakin la yusafu bimakna min ma'anil bashar allati yakunul insanu biha mutakalliman. Maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala walaupun disifati bahwasanya Allah itu mutakallim. Allah itu apa? Zat yang apa? Yang di antara sifatnya berbicara, berucap dengan ucapan yang bisa didengar, dan apa? Dipahami maknanya. Tapi tidak disifati dengan makna dari makna-makna apa yang ada pada manusia. Oh, berarti bicaranya demikian-demikian. Tidak boleh apa? Kemudian dimaknakan dengan makna-makna yang ada pada para makhluk. Karena konsekuensinya akan apa? Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini maksud Imam At-Tahawi. Nah, tidak boleh dalam mensifati tersebut disifati dengan apa? Dengan makna yang serupa dengan apa-apa yang ada pada makhluk. Fa inna Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Sebab sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, dan Dia adalah as-samiul basir. Naam. Wa ma ahsanal mathalal madruba lil muthbiti lis sifati min ghairi tashbihin wala ta'tilin bil labanil khalis as-sa'i lis syaribin yakhruju min baini farhit ta'til wa damit tashbih. Dan betapa bagusnya permisalan yang didatangkan untuk al-muthbit lis sifat, orang yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah tanpa menyerupakan dengan makhluk dan tanpa penolakan. Jadi ahli sunnah ikhwan di sini, mereka yang menetapkan sifat bagi Allah, tapi penetapan yang apa? Yang penetapan sifat yang tidak sama dengan sifat-sifat para makhluk. Nah, mereka menerima dalil, tidak menolaknya, dan ketika menerima mereka tidak menyamakan sifat tersebut dengan makhluk. Makanya di sini dikatakan, dipermisalkan ikhwan dengan permisalan yang bagus, yaitu apa? Billa banil khalis as-sa'il lisyaribin, yaitu dengan air susu yang murni. Nah, air susu yang murni yang bermanfaat bagi orang-orang yang meminumnya. Nah, yang tidak ada dharar padanya sama sekali. Yang keluar dari apa? Yang keluar di antara kotoran, taktil, dan apa? Darah tashbih. Maksudnya namanya susu kan dia apa? Sesuatu yang bagus yang apa keluar ya dari apa di antara kotoran-kotoran dan darah, paham ya, keluarnya kan mulai dari daerah perut ya kan, antara kotoran-kotoran juga di antara darah-darah, kemudian keluar darinya sesuatu yang bersih suci seperti ini. Demikian pula mereka-mereka yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah dengan benar, mereka keluar dari apa? Dari kesesatan ahlut tashbih, juga apa? Ahlut ta'til. Qala wal mu'attil ya'budu adaman wal musyabbih ya'budu sanaman. Ini kalam yang masyhur ikhwan, diambil dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di beberapa tempat dalam kitabnya. Bahwasanya mu'attil ya'budu adaman, orang-orang yang menolak sifat-sifat bagi Allah itu hakikatnya dia tidak beribadah pada Allah, ikhwan. Dia beribadah ibarat kepada sesuatu yang tidak ada. Loh, kok bisa? Ya, kenapa? Karena mu'attil, orang-orang itu menolak semua sifat-sifat bagi Allah. Kira-kira ada tidak, Indah Abdurrahman? Ada tidak sesuatu yang tidak memiliki sifat? Hah? Datangkan sesuatu yang memiliki, tidak memiliki sifat sama sekali. Ada tidak? Tidak ada. Nah, makanya berarti mu'attil itu hakikatnya beribadah pada sesuatu yang apa Muhammad? Yang tidak ada. Yang tidak ada wujudnya. Makanya dikatakan wal mu'attil ya'budu adaman. Mu'attil itu beribadah pada sesuatu yang tidak ada. Wal musyabbih ya'budu sanaman, dan orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk hakikatnya dia beribadah kepada berhala. Naam, kepada berhala. Kenapa? Karena dia tidak beribadah pada Allah. Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Kemudian dia samakan Allah dengan makhluknya, ya. Nah, berarti beribadah kepada na'am sonam. Hakikatnya demikian. Qala wa sayati fi kalami syaikhi rahimahullah wa man lam yatawaqqan nafya wat tashbiha zalla wa lam yusibit tanzih. Dan akan datang perkataan Syekh rahimahullah ta'ala. Naam, beliau katakan siapa saja yang tidak membentengi naam diri naam dari apa? Dari penafian dan tashbih. An-nafya maksudnya ta'til ini. Paman lam yatawakkan nafya wa tashbih, siapa saja yang tidak melindungi dirinya dari apa? Penolakan dan penyerupaan Allah dengan makhluk. Zalla, maka sungguh dia tergelincir. Walam yusibit tanzih, dan dia tidak benar dalam mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa? Karena orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, alasannya apa? Untuk mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Paham? Mereka ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk, akhirnya mereka tolak semua sifat-sifat. Nah, maka zalla, kadang-kadang tergelincir. Fakadza qauluhu wa huwa baina at-tashbihi wa at-ta'til ai dinul Islam. Demikian pula pada perkataan Imam At-Tahawi bahwasanya agama Islam itu tegak antara tashbih dan ta'til. Dalam artian tidak tashbih ketika menetapkan sifat tidak disamakan dengan makhluk, inilah yang dibantah dengan laisa kami tunihi syai'un. Tidak pula apa? Menolak sifat secara keseluruhan, inilah yang dibantah dengan wa huwa as-sami'ul basir. Wala syakka anna ta'tila syarrun min at-tashbih. Naam. Ini yang banyak manusia terkadang terbalik, dikiranya ketika menyamakan sifat Allah dengan makhluk ini yang paling parahnya. Bahkan apa? Penolakan itu yang lebih parah. Tidak syak bahwasanya ta'til itu lebih buruk daripada tashbih. Kenapa ini? Kok ta'til, penolakan sifat-sifat Allah lebih parah daripada penyamaan sifat Allah dengan makhluk? Nah, bima sa'adzkuruhu insya'allahu ta'ala, dengan hal-hal yang akan aku sebutkan insya'allahu ta'ala. Ini di tempatnya nanti insya'allah. Qala wa laysa ma wasafallahu bihi nafsahu wa la ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tashbihan. Dan tidak ada pada apa-apa yang Allah sifati dirinya dengannya dan apa-apa yang Rasulnya mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengannya itu tashbih. Itu tidak ada penyerupaan sama sekali dengan makhluk pada semua sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bal sifatul khaliqi kama yaliku bih wa sifatul makhluki kama yaliku bih. Bahkan sifat-sifat al-khaliq, yaitu sifat-sifat Allah, itu sesuai dengan keagungan Allah. Dan sifat-sifat makhluk itu sesuai dengan apa? Kelemahan dan kekurangan makhluk ini. Taib. Dan contoh di kalangan kita saja, khanifillah, sangat jelas. Nah, sesama makhluk saja terjadi apa? Perbedaan yang jelas. Sama-sama misalnya apa? Tangan. Nah, sama-sama memiliki sifat tangan. Manusia, nah, tangan, disifati punya tangan. Demikian pula kera, disifati memiliki sifat memiliki tangan. Tapi tangan kera tidaklah sama dengan tangan manusia. Nah, bahkan sesama manusia saja berbeda-beda tangannya. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, dan seterusnya. Ini kalau sesama makhluk saja ada perbedaan, apalagi antara khalik dan makhluk. Maka jelas tidak sama antara tangan Allah dengan tangan makhluk dan semua sifat-sifat yang lain. Nah, makanya disimpulkan di sini al-khaliq kama yali sifatul khaliqi kama yaliku bih wa sifatul makhluqi kama yaliku bih. Wa qauluhu faman absara hadza tabar ay man nadhara bi aini basiratihi fi ma qalahu min ithbatil wasfi wa nafyi at-tashbihi wa wa'idil musyabbih i'tabara wa zajara an mithli qaulil kuffar. Naam, ya. Man absara hadza tabar wa an mithli qaulil kuffarin zajar. Maksudnya apa? Siapa saja yang melihat dengan apa betul-betul penglihatan yang dibangun di atas ilmu pada apa-apa yang dikatakan oleh beliau dalam permasalahan itsbat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan meniadakan tasybih serta ancaman bagi para musyabbih, maka dia akan mengambil pelajaran dan akan henti dari apa? Dari enam semisal perkataan orang-orang kafir ini. Enam yang menolak sifat-sifat bagi Allah, enam maupun apa menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluk-Nya. Nah, berarti dengan ini kita selesai dari pembahasan kalam, ya ikhwan. Pembahasan kalam yang kemudian ditutup dengan enam kaidah umum sebenarnya, yaitu kaidah tentang apa? Tentang nafyut tasybih. Enam dalam itsbat. Ketika menetapkan sifat harus kita apa? Menjauhi beberapa perkara di antaranya ini, yaitu apa? Menjauhi tasybih, ya, tasybihul khaliq bil makhluq fi itsbatis sifat. Juga apa? Untuk diingat apa yang dijauhi, harus dijauhi ketika menetapkan sifat. Ahmad. Hah? Taktil jelas dia tidak menetapkan. Sekarang yang berhubungan dengan penetapan, orang yang menetapkan sifat, dia harus apa? Menolak atau meniadakan apa penyerupaan. Juga yang ditiadakan apa dalam penetapan sifat kasyah? Tahrif. Ya, ketika menetapkan tidak boleh disimpangkan maknanya. Juga apa? Hah? Takyif. Ya, takyif. Min ghairi tamtsilin wala takyifin wala tahrifin. Taib. Barakallahu fikum, naktahi bihadza, subhanallah.